kau sembunyi tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri berselimut sunyi selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Selalu mencari malam semakin gelap.